الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhi, Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Mu'amalat. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-6. Berkata Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala, Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, fil hawalati, yang ke-6 penjelasan seputar hukum al-hawalah. Wa fihi mas'alatan, dan dalam hal ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wa adillatu mashru'iyyatiha, makna al-hawalah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-hawalah. Al-hawalatu naqlu ad-dayni min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alayh. Kata beliau, al-hawalah memindahkan hutang dari tanggungan al-muhil, dari tanggungan yang memindahkan, ila zimmatil muhali alaihi, kepada tanggungan yang dipindahkan kepadanya. Ini yang dimaksud al-hawalah. Jadi al-hawalah secara bahasa dari kata at-tahwil, tahwil pemindahan, pemindahan transfer, memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya tahwil. Adapun kaitannya dengan istilah syar'i, maka yang dimaksud al-hawalah adalah memindahkan tanggungan kewajiban. Hutang yang dimiliki dipindahkan kepada orang lain. Saya beri contoh, si A memberi pinjaman kepada si B sebesar 1 juta rupiah yang akan dibayar nanti pada bulan berikutnya. Kemudian di tengah perjalanan, 2 pekan kemudian misalnya, si B mengatakan kepada si A, nanti hutang saya kepadamu sebesar 1 juta rupiah saya alihkan kepada si C. Saya alihkan kepada si C. Jadi apabila telah jatuh tempo, ketika engkau hendak meminta 1 juta, mintalah kepada si C. C yang akan membayar hutang itu kepadamu. Mengapa dia memindahkan? Karena B pernah pula memberi pinjaman kepada si C. Pernah pula memberi pinjaman kepada si C. Dengan besar yang sama, 1 juta rupiah. Dan jatuh tempo juga sama. Jatuh tempo juga sama. Sehingga dia tinggal mengalihkan. Apabila engkau hendak meminta kembalinya pinjaman tersebut, mintalah kepada si C. Dia yang akan melunasi hutang saya kepadamu. Dia yang akan membayarnya. Ini namanya hawalah. Jadi ini yang dimaksud oleh beliau, naqludaini, memindahkan pinjaman hutang, min dhimmatil muhil, dari tanggungan al muhil. Al muhil ini yang memindahkan tanggungan tersebut. Kalau dalam contoh tadi sebagai B, ya sebagai B, dia yang memindahkan tanggungannya kepada si C. Ila dhimmati al muhali alaihi, kepada tanggungan al muhal alaihi, yaitu C, kepada tanggungan yang diarahkan kepadanya, yaitu C. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan al-hawalah ada empat rukun yang menyebabkan terjadinya al-hawalah. Harus ada empat bagian, ada empat komponen yang ada di dalam al-hawalah ini. Yang pertama al-muhil. Al-muhil ini yang kalau dalam contoh tadi B, dia yang berhutang kepada si A. Jadi A ini orang pertama yang memberi pinjaman kepada si B. Maka B ini disebut al-muhil. Kenapa dia disebut al-muhil? Karena dia yang memindahkan tanggungan kewajibannya. Al-muhil artinya yang memindahkan, mengarahkan kepada yang lain. Ini orang yang berhutang. Orang yang mengambil pinjaman dari si A. Rukun yang kedua, al-muhalu, yang dipindahkan. Yang dipindahkan. Yang dimaksud al-muhalu yaitu si A. Kalau dalam contoh tadi, yang memberi pinjaman kepada si B, dia disebut al-muhal. Dia disebut al-muhal karena dia yang diarahkan, dia yang dipindahkan untuk pelunasan pinjaman yang tadinya mestinya dia kepada si B, maka dialihkan kepada si C. Maka si A ini disebut al-muhal, yang dipindahkan untuk menagih pinjaman tersebut. Yang ketiga, al-muhalu alaihi. Al-muhalu alaihi. Al-muhalu alaihi, yaitu si C. Al-muhalu alaihi, si C tersebut. Yang dipindahkan kepadanya. Yang dipindahkan kepadanya tanggungan kewajiban untuk membayar pinjaman, untuk pelunasan pinjaman. Dan yang keempat, al-muhalu bihi. Al-muhalu bihi, yaitu barang pinjaman itu sendiri. Jadi yang dimaksud al-muhalu bihi yaitu hak yang dialihkan, hak yang dipindahkan. Yang tadinya menjadi tanggungan B, maka B pun mengarahkan kepada si C. Jadi ini ada empat rukun yang terdapat dalam hukum al-hawalah. Al-muhalu, yaitu si B. Al-muhalu alaihi, si C. Al-muhilu si B. Al-muhalu alaihi, si C. Al-muhalu A. Dan al-muhalu bihi, yaitu jumlah harta yang dipinjam tersebut. Jadi ini yang dimaksud al-hawalah. Wa hiya mashru'atun lima fiha min al-irfaqi. Dan ini jenis al-hawalah, ini akad al-hawalah adalah perkara yang disyariatkan. Disebabkan karena di dalamnya mengandung al-irfaq. Ya, mengandung kasih sayang, memudahkan seseorang, tidak memberi kesulitan kepada mereka. Wa tabadulil masalih baina afradil ummah, dan saling bergantian ya, untuk memelihara sebuah kemaslahatan, mewujudkan sebuah kemaslahatan yang ada di antara individu-individu umat ini. Wattasamuh wa tashil al-muamalat. Dan juga adanya hukum hawalah ini memudahkan dan meringankan proses muamalah yang terjadi antara seseorang dengan yang lainnya. Seseorang dengan yang lainnya. Daripada si B, dia datang kepada si C. Setelah itu, kemudian dia berikan kepada si A. Maka syariat memberi kemudahan. Memberi kemudahan. Di mana diperbolehkan bagi si B untuk mengalihkan kepada si C. Ketika A hendak membayar apa meminta pelunasan pinjaman tersebut. Maka ini termasuk di antara samahatus syariah yang memberi keringanan, yang memberi kelonggaran, tidak menyulitkan manusia dalam bermuamalah. Dan dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan, bahkan mendatangkan kemaslahatan. Baik dari pihak si A yang menagih pinjaman atau dari pihak yang meminjam harta dari A tersebut. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa al-hawalah ini pada asalnya bukan termasuk akad jual beli. Bukan akad buyu, tidak termasuk akad jual beli, akad jual beli. Namun dia termasuk dalam bentuk akad al-irfaq, bentuk kasih sayang. Sama halnya seperti memberi pinjaman kepada seorang, itu bukan jual beli. Itu adalah irfaq, ta'awun, ya, berbelas kasih kepada seseorang, memberi pertolongan kepada seorang, memberi kemudahan kepada seorang. Sehingga dia tidak termasuk dalam bab al-bay', jual beli. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'." Idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat kelengkapan riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matalul ghaniy dhulmun. Wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'." Menunda-nunda pembayaran hutang bagi seorang yang sudah mampu melakukannya, dia mampu membayar tapi dia tunda, ini merupakan kezaliman. Dan apabila utbi'a ahadukum, apabila dialihkan salah seorang kalian, utbi'a yani uhilah, dialihkan pelunasan hutangnya salah seorang kalian, ala mali'in, kepada seorang mali', yang dimaksud mali' adalah seorang yang mampu untuk melunasi hutang tersebut. Yang mampu, yang qadir. Bukan orang yang bangkrut dialihkan kepadanya. Ya. B mengatakan kepada si A, kamu apabila hendak meminta pinjamanmu sebesar 1 juta, datanglah kepada si C. Jatuh tempo si A mendatangi si C, afwan, mana pinjaman 1 juta, saya lagi membutuhkan dan ini sudah jatuh tempo. Kata si C, saya enggak punya uang. Saya enggak punya apa-apa ini. Uang yang kemarin yang saya pinjam dari si B bangkrut, habis. Enggak ada lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi si P untuk mengarahkan pelunasan hutang kepada orang yang tidak mampu melunasinya. Kepada orang yang bangkrut. Ini tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya mali, diarahkan kepada seorang yang mali, yang memang mampu untuk melunasi hutang tersebut. Ya, dia mampu melunasi hutang, bukan seorang yang tidak mampu melunasinya. Nah, atau seorang yang sulit untuk dicari. Kamu kalau ingin mengambil uangmu, minta kepada si C. Si C-nya dicari, rumahnya pindah kontrakan. Kemana pindahnya? Enggak tahu sudah. Enggak diketahui di mana rimbanya. Coba dihubungi nomor teleponnya. Ternyata nomor teleponnya pun sudah berubah. Akhirnya enggak bisa diketemukan. Ya. Ini menyulitkan. Tidak diperbolehkan yang demikian. Maka batal hukum al-hiwala dalam hal ini. Dan isyaratnya bahwa seorang yang dialihkan kepadanya adalah seorang yang baligh, yang mampu melunasi hutang tersebut. Nah, dan para ulama, sebagian mereka, meskipun jumhur mengatakan bahwa al-hawalah hukumnya mustahabbah, sebagian para ulama mengatakan wajib. Berdasarkan perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'." Apabila salah seorang kalian dialihkan pembayarannya kepada seorang yang mali, maka hendaknya dia mengikuti. Maka hendaknya dia mengikuti pengalihan tersebut. Maka ini perintah. Asal hukumnya wajib. Tapi itu dengan syarat bahwa mali tersebut, bahwa orang yang dialihkan kepadanya, seorang yang mali. Yang mampu mudah melunasi hutang dan tidak sulit untuk dicari. Wa ma'nahu, dan maknanya, idza uhila bid-dainil ladzi lahu, apabila dialihkan hutang yang dia miliki, ala musirin, kepada orang yang mudah, ya, mudah untuk melunasi hutangnya, mampu melunasi hutang, falyahtal, maka hendaknya dia mengikuti pengalihan tersebut, wal yaqbalil hawalah, dan hendaknya dia mengikuti al hawalah itu. Fa idza ahala al-madin da'inah, maka apabila al-madin, yang dimaksud al-madin al-muhil, yang berhutang kepada pihak pertama, kepada si A, dia berhutang. Apabila dia mengalihkan kepada da'inahu, kepada yang memberi pinjaman kepadanya. Kenapa ini? Hah? Yang memberi pinjaman kepadanya. Ala muflisin. Kepada orang yang bangkrut. Kepada seorang yang bangkrut. Kenapa keluar semua ini? Hah? Hah? Hujan bukan hujan peluru ya. Antum kenapa tidak keluar? Nah. Isbiru qalilan. Barakallahu. Ala muflisin, kepada orang yang bangkrut. Kepada orang yang bangkrut. Raja'a bihaqqihi ala man ahala. Maka haknya itu kembali kepada yang tadinya mengarahkan, yang mengihalahkan. Ya. Jadi kalau si C tadi itu muflis, bangkrut, dia tidak mampu melunasi, maka tidak diperbolehkan. Oleh karena itu syaratnya mali, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-falasa aibun wa lam yardha bihi. Karena bangkrut itu adalah aib dan pihak pertama tidak ridha untuk dialihkan kepada orang yang bangkrut. Falahu haqqur rujuk, sehingga dia punya hak untuk membatalkan hawalah tersebut. Baik, ini kaitan dengan hawalah. Syarat-syaratnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hadirin.